ikhtiar harus serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalannya. Jadi masalah kita tuh bukan masalah sanggup tidak sanggup, sebagian besar masalah sungguh-sungguh atau tidak. Contoh tahajud. Kita kan bukan tidak kuat, tidak sanggup tahajud, tapi enggak sungguh-sungguh niatnya, betul? Kalau orang sungguh-sungguh, Allah tahu tidak isi hati orang? Wa huwa alimun bidatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi. Maksud, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Kalau orang udah, ya Allah saya ingin tahajud, itu Allah pasti tahu. Nanti malam dibangunin tuh, tiba-tiba sebelum beker bunyi, jam 3 udah bangun. Tapi biasa, langsung tidur lagi. Tiba-tiba ada teman yang kentut, jadi bangun. Atau ada kucing, apa aja. Atau kalau kita maksa tidur dan Allah mau ngebangunin, dibuat aja ngompol, pasti bangun. Allah kuasa menolong kita, ya kan? Saum Senin Kemis. Banyak yang gak kuat, bukan karena tidak sanggup, tapi tidak bertekad. Tidak sungguh-sungguh di hatinya. Kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita jalan ke arah Allah, Allah seakan memburu kita. Makanya, pernah Bapak dengar ada orang, maaf ya, kisah yang membunuh 99 orang. Udah kan? Dia tanya ke rahib. Rahib, saya udah dosa benar membunuh 99. Kira-kira Allah ngampuni. Hah? Si banget. Jadi 100. Itu habis. Ketemu dengan di sana. Kampung ini tidak bisa, tidak kondusif buat tobat. Teman-temannya bawa maksiat terus. Pindah sana. Akhirnya dia jalan ke kampung untuk tobat. Di jalan meninggal. Malaikat azab, ini dia penjahat membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tunggu dulu, dia sudah mau tobat, tapi kan belum tobat, tapi dia sudah bergerak untuk tobat. Ukur, diukur saja, Allah pasti maha tahu segalanya. Sesudah diukur oleh Allah ditakdirkan satu jengkal lebih dekat ke tempat orang tobat, artinya sudah wilayah orang tobat. Allah ngampuni dosanya. Segitu banyaknya dosa, kalau mau tobat, Allah beri jalan untuk tobat. Makanya yang paling penting adalah kesungguhan. Orang tidak bisa baca Quran kalau enggak ada niat, enggak sungguh-sungguh, benar? Makanya, Masya Allah, kalau tekad kita kuat, fa'idha azamta, fatawakan Allah, Allah akan membimbing kita. Nanti cara Allah ngebimbing macam-macam. Nih, apa saudara pikir duduk begini ini kebetulan? Enggak, ini Allah yang ngatur. Allah tahu siapa di antara kita yang mau serius beneran ke Allah, ya kan? Diaturlah ada acara ini, sepertinya kebetulan. Tidak, takdirnya saya bisa di rumah juga. Ada yang gak sengaja nyetel TV, siapa tuh? Agim, Ajimi, nah didengerin. Dapat ilmunya kalau takdirnya dapat. Banyak cara, ada yang dapat selebaran atau barusan, ya. Tiba-tiba, aduh ini buku ini bagus, ya kan? Itu Allah takdirkan, Allah gampang sekali bikin jalan segalanya. Keluar dari sini, wah bagaimana saya gak punya kerjaan, Allah pemilik langit dan bumi. Coba perbaiki hatinya, perbaiki ibadahnya, perbaiki kesungguhan yang lurusnya. Allah lihat kok, burung aja keluar dari rumah, terbang, pulangnya kenyang. Ini satu bonus, mau dengar? Ada orang yang punya utang. Dia bilang begini kepada Allah, ilmunya dikit. Ya Allah, saya gak tahu cara doa yang bagus. Cuma saya tahu engkau maha mendengar. Saya punya utang, engkau udah tahu. Saya bosan pinjam uang sama orang. Pelit-pelit banyak omong, sakit hati saya. Tolong bayarin utang saya. Please ya Allah, bayarin. Bayarin ya Allah. Keluar dari rumah, burung juga keluar. Dapat rezekinya. Pas keluar, ternyata dia ketabrak, Aduh ya Allah, utang lagi. Dia tidak tahu rahasia Allah. Bukan ketabrak, keserempet. Ditolong, dimasukin mobil sambil dibisiki, Pak, berapapun biaya perawatan saya yang nanggung. Tapi Bapak kok nggak luka? Kenapa Bapak jalan kayak gitu? Saya sibuk mikirin utang. Emang utang Bapak berapa? Disebutkan, Pak, saya lunasin utang Bapak sekarang. Asal jangan laporkan ke polisi ya, Pak. Lunas tuh utang. Sambil senyum, ya Allah, gini ngebayarin utang pakai dipepet dulu. Mungkin kurang sopan tadi doanya ya. Tapi yakinnya itu yang bagus. Ana endazoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Demikian. Itulah tadi paparan dari ikhtiar bahwa ternyata hidup ini memang perlu kesungguhan. Bahkan ada hadis yang menegaskan hidup ini memang harus profesional. Segala sesuatu harus memiliki positioning. Dengan kita dikenal orang, orang maka akan menciptakan networking. Subhanallah, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah desain alam semesta ini sungguh sempurna. Nah, kita masih punya satu lagi yaitu tobat terus-menerus. Nantikan kehadiran kami tentunya setelah pesan.